Ojo lali bagi-bagi stiker nanti dulu ya. Ya. Ya tuku langsung aja ya. Bagi-bagi stiker. Oke, udah siap ya. Kita goyang kembali bersama hadirnya New Monata. Satu darah cantik yang satu ini. Bih!